jangan suka main mata. Mata jika bertentangan bisa menjadi cinta. Janganlah, jangan, jangan suka main cinta. Jika gagal angan-angan, kita yang menderita. Cinta, oh cinta, jika sakit tiada obatnya. Penyakit cinta, tak ada yang sama hebatnya. Janganlah, jangan, jangan suka main mata. Mata jika bertentangan bisa menjadi cinta. Nanti terbakar di tangan, siapa akan ganti? Janganlah, jangan, jangan suka main hati. Jika tak jadi tunangan, bisa membawa mati. Cinta, oh cinta, sungguh melek tetapi buta. Jangan suka main api, nanti terbakar di tangan siapa